Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله عظيما. أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali ke majelis ilmu ini. Bersama-sama kita mengkaji, istifadah, mengambil faedah dari peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama yang termaktubkan dalam kitab-kitab mereka. Dan di malam hari ini kita akan memasuki muqaddimah dari apa yang telah menjadi mau'id kita dalam pelajaran di malam Selasa yang kedua ini dengan panduan kitab Min Usul Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara usul, prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana dalam pertemuan yang lalu telah kita singgung sedikit mengenai kenapa pentingnya kita belajar usul. Dikarenakan dikatakan para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Orang yang diharamkan dari perkara usul, prinsip-prinsip pokok dasar sesuatu, maka hurimal usul, dia diharamkan, tidak mendapatkan daripada usul apa yang dia tuju. Seorang menginginkan istana yang megah, yang menjulang tinggi ke langit, namun ternyata dia diharamkan dari membangun pondasi yang kokoh, yang penting dibangun, yang penting ditambah, ditinggikan. Maka tatkala terjadi terpaan angin yang ringan, ternyata roboh. Nah, meraih tujuan puncak daripada ataupun di luar Arab, yang tua maupun yang muda, pria ataupun wanita, baik yang sempurna keimanannya ataupun yang mereka lemah keimanannya, terkotori dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Mendapatkan seruan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Makna sebenar-benar takwa ditafsirkan oleh sahabat Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu adalah innallaha yuta'u wa la yu'sa wa yuzkaru wa la yunsa wa yushkaru wa la yukfar. Makna sebenar-benar takwa, sesungguhnya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allah diingat, tidak dilupakan. Allah disyukuri nikmat-nikmatnya, tidak dikufuri. Inilah makna sebenar-benar takwa. Allah ditaati, tidak dimaksiati. Kemudian diingat, tidak dilupakan. Demikian pula disyukuri nikmat-nikmatnya, tidak dikufuri. Syukur nikmat, yaitu menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Dan Allah menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian sebagai muslimun, sebagai orang-orang yang muslim. Mati di atas Islam bukanlah perkara yang dengan kekuatan kita, hebatnya kita semata-mata, atau gigihnya amalan kita. Namun semua itu semata-mata karena rahmat dan pertolongan Allah serta hidayahnya. Dikarenakan tidak jarang dari muslimin, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, sungguh salah seorang di antara kalian bersungguh-sungguh di dunia dengan amalan ahli surga, sampai dengan jarak antara dia dengan surga tinggallah satu hasta. Namun ternyata di penghujung hidupnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, maka dia pun mati dan dia masuk ke dalam neraka. Seorang ahli ibadah terus ibadah, tiba-tiba dapat ujian. Ujian apakah harta benda, ataukah juga barakallahu fikum ancaman-ancaman hidup. Corona mematikan, gempa bumi, tsunami, ngeri. Tiba-tiba meminta pertolongan pada selain Allah. Berbuat syirik dengan anggapan tidak mengapalah, sing penting terpenuhi, sukses tobat. Ya. Ternyata dalam perjalanan syiriknya mati. Na'udzubillah. Allah berfirman, innahu mayyushrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka, wa malidzalimina min ansar, tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Kira-kira ada enggak yang kayak tadi saya sifatkan? Ada enggak kira-kira? Ada. Sudah merasa masya Allah sakit, dokter angkat tangan, herbal tidak sembuh-sembuh, datang orang, cobalah dengan cara spiritual yang terkandung padanya ternyata kesyirikan, seperti mempersembahkan kepada selain Allah. Apakah nyembelih ayam, ataukah bernazar, berjanji, kalau saya sembuh, saya berjanji wahai penghuni kuburan ini, akan begini-begini, saya bernazar, seterusnya. Dalam rangka kepengin sembuh, dalam rangka kepengin sukses, dan seterusnya. Lah ini, tiba-tiba mati. Na'udzubillah. Matinya di atas syirik. Padahal dulunya ahli ibadah, na'udzubillah. Sehingga di sini, seorang ketika membaca ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini perintah supaya istiqomah. Perintah supaya kita sungguh-sungguh menjaga karunia Allah yang telah Allah pilihkan dan berikan bagi kita berupa Islam ini. Dengan cara kita terus memohon kepada Allah dengan tulus dan kejujuran. Dan menempuh jalan-jalan istiqamah. Sehingga beliau hafizahullah menyatakan, wa alla yaziga qulubana ba'da idh hadana. Dan kita mohon kepada Allah agar tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Diterangkan para mufassirin, ketika kita memohon dengan lafaz Rabbana, tidak Allahumma atau Ya Razzaq atau Ya Hadi atau Ya Latif seterusnya, namun Rabbana, ini di sini ada kaidah penting. Rabbana maknanya Ya Allah Rabb kami. Apa makna Rabb? Yang mencipta, memberi rizki, mengatur, memberikan hidayah, yang menguasai, menghidupkan dan mematikan, itulah sifat Rabb. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya kita berpasrah penuh kepada Allah, melepaskan segala kemampuan, pemikiran dan juga kehebatan diri-diri kita. Rabbana berpasrah penuh kepada Allah karena Dialah yang maha segala-galanya. Yang mencipta hanyalah Allah, yang memberi rizki hanyalah Allah. Naam, yang memberikan hidayah juga Allah, bukan diri kita. Sehingga mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat semacam ini diterangkan ulama lughah, ini merupakan bara'atul ahdiyah. Yakni kalimat muqaddimah, ringkasan apa yang akan dibawakan dalam pelajaran yang disampaikan. Maknanya beliau di sini membawakan tiga ayat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 43. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan mendapat di atas, tidak akan berada di atas petunjuk kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Maknanya, kita mudah melakukan ibadah, kita bisa menerima sunnah, kita barakallahu fikum, bisa melakukan segala amaliyah diniyah ini, bukan karena hebatnya kita, bukan karena telah terpenuhi ekonomi kita, bukan karena telah sukses dunia kita, namun semata-mata hidayah dari Allah. Sehingga jangan berpikir kita akan berdakwah orang menerima kalau wuwur duit. Ini enggak. Tidak. Nah, semata-mata hidayah dari Allah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Beliau dari sisi kedudukan memiliki kedudukan tinggi di hati kaum Quraisy. Beliau mendapatkan sebelum jadi nabi. Kaum Quraisy berselisih tatkala banjir menimpa kota Mekah, menjadikan Ka'bah roboh. Mereka sepakat untuk membangun kembali Ka'bah yang mulia dengan harta yang halal. Tinggallah berebut menempatkan Hajarul Aswad, siapa yang berhak. Maka suku-suku tersebut siap memperjuangkan sukunya yang meletakkan sampai titik darah penghabisan. Perang siap. Gimana? Maka maka pemuka-pemuka suku tersebut, kabilah-kabilah tadi berembuk. Kita sepakati siapa yang besok di waktu fajar yang pertama masuk ke Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk meletakkannya. Ternyata yang pertama masuk Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Maka seraya mereka mengucapkan al-amin ibnul amin radina bih. Oh, kalau ini orang yang terpercaya, keturunan terpandang, kami ridho dengannya. Nah, selamatlah pertumpahan darah. Kira-kira punya kedudukan enggak kalau begitu? Punya kedudukan di hati mereka. Yang mereka panggil al-amin, yang mereka panggil shadiqul masduq, orang yang jujur lagi terpercaya. Dipuji. Akhlaknya mulia. Dari sisi akhlak kurang apa. Nah, sampai-sampai dihina, dipanggil oleh seorang badui, ya Muhammad ha'um. Nah, coba. Panggilan yang paling kasar. Maka Rasul menjawab, ha'um. A'tini mimma lillahi ladzi la laisa min mali abik. Berikan padaku harta Allah yang bukan harta warisan dari bapakmu. Dengan suara lantang Arabi. Nabi pun memberikannya. Subhanallah. Kurang apa? Nah, ini akhlaknya Nabi. Nah, dari sisi ekonomi, beliau dikenal seorang yang pandai berdagang. Bahkan istrinya bertambah kekayaannya, nih Khadijah radhiyallahu anha. Berarti punya harta. Bahkan tatkala beliau perang Hunain, mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, beliau bagi. Aqra ibn Habis yang baru meninggalkan Mekah dengan meninggalkan keluarga dan hartanya, diberi 100 onta. Yang lain 100 onta. 100 onta nilai berapa coba? Nah, punya harta. Artinya punya kekayaan. Nah, yang demikian, dikala mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, Abu Talib, pamannya sendiri, tidak bisa masuk Islam. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal, keluarga sendiri memusuhi orang yang beliau terus berbuat baik padanya. Namun ternyata nun jauh di sana, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, bukan keturunan Arab, enggak ada hubungan darah dengan Nabi. Nah, gak ada kisah hutang jasa dengan Nabi. Ya. Gak ada kisah ini dan itu. Hanya beliau beriman dengan kitab-kitab terdahulu akan diutus seorang Nabi. Dengan ciri-ciri tinggalnya di negeri yang banyak pohon kurma. Di antaranya. Maka beliau mencari kafilah dagang. Mana negeri yang ada pada bahan kurma? Kalian kesana, aku ikut. Singkat cerita, sampailah dia di negeri tersebut, Madinah. Maka melihat ada seorang dikerumuni manusia, maka dia datang dengan menoleh, membawa sebuah hadiah, membawa sebuah sedekah pertama, yakni segantang kurma. Mengatakan, hadhihi sedekah, ini sedekah. Maka orang tersebut mengatakan, kulu, makanlah. Nah, makanlah. Maka para sahabat makan dan dia tidak makan. Kata Salman Al-Farisi, hadihi wahidah. Ini satu tanda. Satu tanda. Nah, dari nubuah yang ada dalam kitab terdahulu. Karena ada tiga tanda. Maka suatu hari berikutnya, yang lainnya, datang lagi dengan membawa segantang kurma. Mengatakan, hadihi hadiah. Ini adalah hadiah. Maka orang tersebut memakannya dan memanggil sahabatnya, kulu nak kulu jami'an, mayuk makan, kita makan bareng-bareng. Ini dua. Setelah itu beliau menoleh-noleh. Rasulullah SAW tanggap ingin melihat khatam, yakni cap yang ada atau nama tanda yang ada di pundaknya. Khatam nubuwah mana ini? Beliau buka. Melihat tersebut, Salman Al-Farisi langsung memeluk Nabi, menyatakan Islam. Lah kurang apa? Tidak diberi apa-apa sama Nabi. Nah, namun hidayah. Adalah Abu Dzar Al-Ghifari dari negeri Ghifar. Nah, barakallahu fikum. Dari negeri Ghifar yang dikenal sebagai penyamun, bahasa sekarang kerennya. Nah, pembegal. Sudah jahat. Namun ternyata datang. Sampai pernah ditegur keras oleh Nabi. Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, ternyata engkau orang yang masih memelihara sifat jahiliyah. Keras Nabi kepada beliau. Ternyata masuk Islam. Karena apa ini? Hidayah Allah semata. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita pegang. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya diperintahkan, yakni fastaqim kama umirta fala tabghaw. Luruslah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, jangan engkau menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini beliau membawakan ayat ini. Pertama, dikala kita akan menerima dan mengikuti tentang dakwah Islam ini yang dibangun di atas sunnah dan berpegang dengan berkumpul dan bersatunya di atas sunnah sehingga disebut jamaah, maka itu semata-mata hidayah dari Allah. Kata Abu Hurairah, lazimtu Rasulullah ala mil ibadni. Aku terus komitmen dengan Rasul apapun keadaan perutku. Kenyang, banyak makan dengan Nabi. Lapar, dahaga, ataupun kesusahan dengan Nabi. Nah, sehingga mereka para sahabat disebut siddiqin, orang yang jujur dengan keimanannya. Tidak ada tendensi dunia. Nah, ini barakallahu fikum. Lah inilah tolaud tauladan kita semua. Maka beliau membawakan ayat yang kedua, supaya kita betul-betul bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Takwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau ada maunya, iya, semangat ya. Semangat. Namun haqqatu qatihi, sebenar-benar takwa. Apa itu? Innallaha yuta'u, Allah terus ditaati. Tidak dimaksiati. Naam. Yudkar wala yunsa, diingat jangan dilupakan. Kalau susah ingat pada Allah. Kalau ternyata sudah senang, lupa kepada Allah. Ini tidak demikian. Nah, ini kembali apa? Apa yang menyebabkan tadi? Hidayah dari Allah. Sehingga dari sini wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita mencari jalan sebab-sebab untuk bisa terus istiqomah. Dan diantara sebabnya adalah dengan diberi memohon kepada Allah hidayah dan taufik. Sehingga beliau berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang mana ini adalah isyarah. Di sana akan ada orang yang menyimpang setelah mendapatkan hidayah. Menyimpang setelah mendapatkan hidayah. Bukan karena bodoh. Bukan karena miskin. Namun karena mereka memilih jalan yang salah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menyelisihi Rasul, menentang Rasul, maknanya menyelisihi jalannya Rasul. Setelah jelas baginya petunjuk, setelah dia tahu ilmu agama. tahu malah jadi menyimpang. Iya, menyelisihi Rasul. Dia sudah tahu jalannya Rasul ini sudah jelas, malah memilih selain jalannya Rasul. Maka Allah katakan, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke arah mana dia berpaling. Tatkala mencari dunia, Allah sukseskan dunianya. Tatkala mencari tahta, Allah sukseskan tahtanya. Tatkala mencari wanita, Allah sukseskan wanitanya. Ya karena dunia itu kisarannya ya. Dunia, ya paling harta, tahta ataupun wanita. Nah, mencari yang lainnya demikian. Allah palingkan dia, palingkan dia. Maka bagaimana ketika hilang darinya jalannya Rasul? Wa nuslihi jahannam. Hingga akhirnya di akhirat nanti kami jerumuskan mereka ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, na'udzubillah. Itulah sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimanakumullah, beliau membawakan mukaddimah ini dan membacakan salawat wa sallallahu ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin Rasulillah alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa radiyallahu an ashabihi al bararah al athhar al muhajirin minhum wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabal lail wan nahar wa ba'd. Maka beliau menyebutkan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina, dan salawat Allah serta keselamatan semoga tercurahkan atas nabi kita, wa qudwatina dan tauladan kita, wa habibina dan kekasih kita, yakni Muhammad Rasulillah utusan Allah, alladhi ba'athahu rahmatan lil alamin, yang mana Allah telah mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Apa makna rahmatan lil alamin? Yakni apa yang dibawa Rasul ini memang betul-betul menjadi rahmat bagi semesta alam. Baik berupa apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang. Kalau diamalkan benar-benar, maka betul-betul menjadi rahmat bagi semesta alam. Jihad sebagai misal, yang diinterpretasikan sebagian orang suatu tindakan aniaya, suatu tindakan kriminalitas dan menginjak harkat dan martabat manusia, maka itu keliru. Kalau sampai demikian, berarti ada padanya menyelisihi tuntunan Rasul. Kalau betul-betul di atas tuntunan Rasul, tetap menjadi rahmatan lil alamin. Jihad diterangkan para ulama terbagi menjadi 4 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu, itu yang pertama harus dituntaskan. Jihad melawan orang-orang kafir, melawan syaitan, itu musuh kedua. Jihad melawan orang-orang kafir dan jihad melawan munafikin. Yang kita singgung sedikit dalam pelajaran Sab'ul Mubiqat telah lewat. Nah, yang mana kalau ini, bagi siapa yang menginginkan perincian, kembali kepada kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim jilid yang ketiga. Yang kalau diamalkan tidak akan menjadikan celanya Islam. Karena misalnya jihad melawan orang kafir, itu dibagi tidak semena-mena. Orang kafir siapa yang boleh diperangi? Tidak semua orang kafir. Namun orang kafir yang menindas ataupun memerangi muslimin karena agamanya, nah ini yang boleh diperangi. Dan itu pun masih diatur, tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua renta, tidak boleh membunuh anak-anak. Masih dirinci, masya Allah, rahmat bagi semesta alam. Kalau ternyata orang kafir pun demikian, bagaimana selain kafirin? Nah, ini secara ringkas. Nah, sehingga betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Ibadah yang Allah perintahkan, baik berupa mengeluarkan harta ataupun mencurahkan segenap kemampuan dibarengi dengan pahala. Dan kalaupun harus mencurahkan harta, itu pun ringan saja. Zakat Allah wajibkan hanya al-usyur 2.5%. Nah, rubu' usyur 2.5%. Tidak semua hartanya, tidak 5%, 10%, namun 2.5%. Itu pun diatur khusus dalam harta mal. Maka bagaimana di sana? Yakni dalam uang, mata uang. Mas Perak, yang pertama diantaranya sudah mencapai nisab, nilai tertentu. Yang diatur di sana dalam jenisnya masing-masing berbeda-beda. Di samping nisab pada harta, maka kalau sudah ada padanya selama 1 tahun, nilai tersebut, nilai nisab bertahan selama 1 tahun. Kalau ternyata di tahun tersebut, yakni ternyata mengalami inflasi, turun di bawah nisab, tidak mengeluarkan zakat. Namun kalau bertahan atau meningkat, baru dikeluarkan 2.5%. Oh, mudah ya. Nah, itulah yang sesuai syariat. Dibahas lebih dalam dalam kitab-kitab fikih tentang zakat. Nah, ini sebagai misal. Rahmat bagi muslimin pun rahmat, bukan agama yang menganiaya. Kalau sampai ada perbuatan yang demikian, terkesan demikian, berarti orang tersebut dalam menerapkan tidak sesuai tuntunan Nabi. Itu rumusannya. Nah, perlu dicek lah bagaimana supaya kita mengetahui literatur apa di sana orang-orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi. Itulah diketahui dengan manhaj ataupun usul-usul yang akan dibawakan. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Radiyallahu min ashabihil bararah, yang Allah telah meridhai sahabat-sahabat Nabi yang baik, al-athhar yang suci, baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Serta semoga salawat Allah tercurahkan atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni dengan bersilih gantinya malam dan siang terus akan solawat mengalir padanya. Solawat Allah, solawat Allah subhanahu wa ta'ala, itu makna solawat diterangkan Al-Imamul Bukhari menukilkan dari Abul Aliyah rahimahullah ta'ala. Mana as-salatu, yak maknanya solawat. Kalau itu datangnya dari Allah, maknanya as-sana wal madah. Allah memuji, menyanjung hamba tersebut. Allah bersolawat atas Nabi, Allah memuji Nabi. Bersolawat atas kaum muslimin, maka Allah memuji mereka di sisi para malaikat. Kalau dari selain Allah, maknanya adalah doa. Maknanya doa. Maknanya mendoakan. Barakallahu fikum. Maka beliau menerangkan, fahadhi kalimatun mukhtasara fi bayani akidati ahli sunnati wal jamaah. Maka kitab ini menerangkan tentang ringkasan mengenai penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana sebab untuk terdorong menulisnya, da'ila kitabatiha ma ta'ishuhul ummatul islamiyatul yaum minal tafarruqin wakhtilafin, yakni motivasi pendorong yang menjadikan terdorong untuk menulis risalah ini adalah karena umat Islam yang hidup di hari ini telah mengalami adanya tafarruq, perpecahan yang telah bercabang-cabang, dan perselisihan yang sangat dahsyat. Yatamatsalani fi kasratil firaq al-mu'asirah wal jama'atil mukhtalifah. Yang ini terbuktikan dengan banyaknya kelompok-kelompok kontemporer dan jamaah-jamaah Islam yang berbeda-beda. Ini barakallahu fikum. Ini mendorong. Yang mana sisi yang lebih menguatkan lagi? Kullun yad'u ila nihlatihi wa yuzakki jama'atah. semuanya masing-masing ini menyeru orang, ayo ikut kelompok saya, ikut jamaah saya. Wa yuzakki, dan merekomendasi, merekalah yang paling suci, merekalah yang paling benar. Nah, ini semuanya demikian. Maka hatta asbahal muslimul jahil fi hiratin min amrihi man yuttaba, hingga akhirnya seorang muslim yang bodoh ragu jane sapa sing arep tektut. Ya. Ngene bener, ngana bener. Ini Islam, itu Islam. Mana yang benar? Lah wis lah. Sing bener aku, ya. Iya apa tidak? Atau lah salah kabeh, aku ya ora merasa benar. Nah, demikian coba. Tentunya iya apa enggak? Nah. Ini parokal, akhirnya demikian. Waman yuktada, wabiman yuktada. Dan dengan siapa aku ini akan mengambil figur. Nah, ini parokallahu fikum. Ini wasbal kafir, dan menjadikan sisi yang lain, itu orang muslim yang bodoh. Sisi yang lainnya orang kafir yang ingin masuk Islam, akhirnya terhalang. Nah, parokallahu fikum. Dan bagaimanakah perjalanan yani penjelasan ini insyaallah masih tersisa halaman-halaman yang lainnya dari kitab ini, akan dijelaskan beliau per poin-poin per poin insyaallah dalam pertemuan yang akan datang bismillah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.